Tidaklah orang-orang mukmin, mereka itu berangkat membawa senjata melawan musuh-musuh secara keseluruhan. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Maka mengapa tidak ada satu kelompok dari setiap bagian dari kaum mukminin ta'ifatun yatafaqahu fid-din, sekelompok kaum mukminin yang berangkat, yang tafaqquh fid-din, waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar supaya sekelompok orang yang tafaqquh memahami agama itu mengingatkan kaumnya apabila kembali kepada kaum mukminin, wala'allahum, dan agar supaya la'allahum yarji'un, la'allahum yahdharun, supaya kaum mukminin itu berhati-hati dengan peringatan ilmu. Demikianlah kaum muslimin tafaqquh fid-din disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan sekelompok orang yang berangkat berjihad fisabilillah. Tidak semua kaum mukminin berangkat berjihad membawa senjata melawan musuh. Namun ada sekelompok umat dari kalangan kaum mukminin yang duduk di masjid tafaqquh fid-din. Karena berapa banyak orang yang berangkat berjihad karena bodoh, tidak ngerti syariat yang mulia, sehingga dengan sebab kebodohannya dia terjatuh kepada penyimpangan. Dan ini barakallahu fikum terjadi di masa-masa yang akan datang dan sekarang. Adanya kaum yang ruwaibidhah, orang yang jahil tapi berbicara kalimat yang besar terhadap umat. Dan inilah ma'asyiral muslimin musibah yang besar. Sebagaimana kita saksikan, bagaimana pada tahun 1437 di 10 hari yang akhir Masjid Nabawi akan dibom oleh kelompok ISIS. Dan pada tahun 1438 kembali ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Dan yang mereka katakan ini jihad. Bagaimana kamu katakan jihad? Sementara yang di Ka'bah hancurkan adalah Masjid Nabawi. Yang dihancurkan adalah Baitullah. Ini adalah kejahilan yang paling jahil. Maka kaum muslimin, ma'asyiral muslimin barakallahu fik, di masa-masa seperti ini kita butuh ulama, orang-orang yang rasikhun fil ilm, yang membimbing di atas bimbingan Quran dan sunnah dan bimbingan para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin, maka duduk di masjid tafaqquh fid-din ini disebutkan dalam riwayat ayat Tabrani datang dari Aisyah radhiyallahu anha, man kharaja min baitihi yatlubu ilma, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya mencari ilmu, illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan dia masuk ke dalam jannah. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dalam Awsat dan disebutkan dalam Sahihul Jami'. Ma'asyiral muslimin, talabul ilm. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis Anas, barang siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia di jalannya Allah sampai pulang. Hadis Tirmidzi, dan dikatakan oleh Syekh Albani hasan li ghairihi. Perhatikan ya ibadallah, bagaimana seorang duduk di masjid, berangkat dari rumah dengan niat ikhlas memperbaiki dirinya, memperbaiki masyarakatnya dari kebodohan terhadap agama, dinilai fi sabilillah. Amalan di jalan Allah, amalan yang sangat mulia. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Mundhiri, qala Al-Mundhiri rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin la ba'sa bihi wa shahahahu Albani, disahihkan Syekh Albani. Dalam Shahihu Targhib, bahwasanya beliau bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu. Dalam hadis Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berangkat di waktu pagi, ghoda, kemana dia berangkat? Ilal masjid, berangkat ke masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairah, tidaklah dia menginginkan kecuali mempelajari kebaikan ad-din, au yu'allimah, atau dia ingin mengajarkan ilmu. Maka kata beliau, kana lahu ka'ajri hajin tama hajatuhu, maka baginya seperti halnya orang yang haji sempurna yang dia lakukan. Demikianlah Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih dan dikeluarkan dalam Shahihu Targhib nomor 86. Amalan yang sangat besar nilainya, apalagi di zaman-zaman semakin terasingnya ilmu agama sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah Allah Azza wa Jalla akan kondisikan manusia itu sedikit ilmu, dan akan dinampakkan kebodohan. Nauzubillah. Seperti dalam hadis Bukhari, hadis Anas ibn Malik. Nah, Anas mengatakan, la uhadisukum, la uhadisannakum hadisa. Ketika beliau akan menyampaikan hadis ini, beliau mengucapkan dengan huruf taukid, la uhadisannakum hadisa. Pasti saya akan ceritakan kepada kalian hadis. La yuhadisukum ahadun ba'di, yang tidak ada yang menceritakan hadis ini sebelumku, sesudahku nanti. Sami'tu rasul, aku mendengar rasul bersabda SAW. Apa kata Anas yang beliau dengar dari Nabi SAW? Min asratis sa'ah ayyaqilla al-ilm, termasuk tanda dekatnya kiamat, ayyaqilla al-ilm, akan sedikitnya ilmu, akan sedikitnya orang ngerti ilmu agama. Wa yadhharu al-jahlu, dan akan muncul kebodohan, enggak ngerti agama, jahil. Wa yadhharu zina, akan muncul perzinaan. Perzinaan dengan bebas akan muncul. Watak surun nisa, dan akan banyak jumlah wanita. Wayaqilla ar-rajul, dan sedikit jumlah laki-lakinya. Sampai kata beliau, hatta yakuna li khamsina mra'atanul qayyimul wahid. Sampai 50 laki-laki bagi 50 perempuan untuk satu laki-laki bandingannya. Khamsina mra'ah, 50 perempuan itu al-qayyimul wahid dibandingkan satu laki-laki. Jadi satu laki-laki bandingannya dengan 50 wanita. Seperti apa kondisinya? Wanita akan berlomba-lomba mengejar laki-laki. Karena laki-laki jatahnya paling pol 4. Sudah, 4 tok. Kalau 50, jadi sisanya berapa? 46. Mau dikemanakan yang 46? Kondisi seperti ini semakin kita bisa bayangkan. Demikian yang digambarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekatnya kiamat. Disebutkan oleh beliau ialah intinya tadi, sedikitnya ilmu. Orang enggak ngerti ilmu agama. Yang ada adalah kebodohan. Bodoh, enggak ngerti agama. Maksudnya enggak ngerti agama, agama yang benar, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah sebuah kenyataan. Semakin dekatnya hari kiamat, semakin sedikitnya orang ngerti agamanya. Kalau orang sudah ngerti urusan agamanya, barakallahu fiik, itulah tanda-tanda kiamat. Dari sini kita dituntut, ya ibadallah, untuk supaya bersungguh-sungguh menekuni ilmu agama ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laukana, kalau seandainya seluruh waktumu untuk ilmu, la yu'tika illa qalil, ilmu tidak akan memberi kepada kamu kecuali sedikit. Kalau seluruh umurmu untuk ilmu, ilmu tidak akan memberi kepada kamu kecuali sedikit. Karena ilmu Allah sangat luas. Ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sangat luas. Kitab para ulama kalau ditaruh di masjid ini tidak muat. Betapa butuhnya waktu untuk membaca satu kitab tulisan para ulama berkaitan dengan kitabullah dan sunnah nabinya, butuh waktu. Lalu bagaimana kalau kita hanya memberi yang sedikit waktu untuk ilmu, dapat berapa? Hakadha qaul, ucapan Syafi'i rahimahullah. Dituntut bagi seorang muslim untuk belajar mengerti agama yang akan ditanya di hari kiamat, di hadapan Maliki Yaumiddin, di hadapan Raja Hari Pembalasan. Apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, agama yang kita jalankan akan ditanya. Madinuk, apa agamamu? Apa amalanmu? Dan ini sesuatu yang harus dipersiapkan, karena masing-masing dari kita sedang menuju kematian. Sadar atau tidak sadar, kita sedang melangkah demi selangkah menuju kematian kita, dan masing-masing barakallahu fik akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal sendiri-sendiri. Kama bada'nakum awal halqah kazalika nu'izu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, semakin dekatnya hari kiamat akan banyak terjadi huru-hara, fitnah, pembunuhan. Dalam hadis Bukhari juga, Muslim juga mengeluarkan la taqumus sa'ah hatta yaqbidha al-ilmu. Dalam riwayat Abu Hurairah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu Allah cabut. Dicabut oleh Allah. Wa taksuru zalazil. Banyak terjadi kegoncangan-kegoncangan. Ya taqarrabu zaman. Zaman semakin dekat. Terasa cepat waktu. Baru kemarin sudah dekat lagi waktunya. Taqarrabu zaman-zaman semakin terasa dekat. Iya. Wa yadhharu al-fitanu. Banyak muncul fitnah. Fitnah itu ujian. Kapan orang ngaku muslim datang ujian. Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yusanu. Alif lam mim, apakah manusia mengira setelah dia mengucapkan kami beriman tidak diuji? Dibiarkan tidak diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian. Maka Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Fitnah semakin banyak. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj. Apa itu haraj? Wa huwal qatlu al qatlu. Pembunuhan-pembunuhan. Hakadha. Hatta yakthuru fikum al malu. Sehingga kata beliau akan banyak di tengah kalian harta. Fayafid. Dan harta itu pun menjadi semakin besar. Jadi harta semakin banyak, ilmu semakin sedikit. Hadza. Itulah diantara dekatnya hari kiamat. Harta semakin mudah didapat. Harta semakin Allah bukakan bagi umat manusia untuk didapat. Itu sudah terjadi. Dan Allah jadikan kondisi ilmu itu dicabut. Ilmunya dicabut. Hartanya Allah perbanyak. Maka disitulah ma'asyiral muslimin, semakin terasing orang belajar. Orang belajar agama semakin terasing dan diasingkan. Karena tidak dapat janji-janji dunia. Kamu belajar agama mau jadi apa? Mau makan apa? Apa? Begitu yang dimasukkan dari was-was terhadap hamba-hamba Allah. Sehingga orang minder jadi orang muslim. Orang minder menjalankan agamanya. Padahal itu yang baginya kemuliaan. Kalau ditanya kamu lulusan apa mas? Saya cuma lulusan pondok. Dapat titel enggak mas? Tanpa titel tapi dapat gelar. Gelaran kelasa. Gitu. Minder. Akan dikejar yang punya embel-embel dunia kata. Oh ini ada embel-embelnya. Kenonggol nyari dunia. Musibah. Agama bukan untuk mencari dunia. Agama itu untuk nyari akhirat. Barakallah. Justru orang yang pertama kali diazab di neraka, awalu man tasa'ara bihin nar yaumal qiyamah, yang pertama kali disuruh mencicipi neraka, di antaranya adalah orang yang talabal ilm, qara' al-Qur'an, dia belajar Qur'an. Sehingga orang itu liyuqalu qari', dia ingin dapat gelar qari', ahli Qur'an. Dia mengajarkan Qur'an untuk dikatakan qari'. Itulah ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan itu tidak jadi barokah, jadi azab sebelum di dunia nanti di akhir. Maka oleh karena itu dalam hadis beliau menyebutkan ilmu itu dicabut dan banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi kemakmuran dunia. Begitulah yang beliau sabdakan dalam hadis Bukhari dan Muslim di dalam sahih dari Abu Hurairah. Masil muslimin, maka oleh karena itu di saat Allah mencabut ilmu itu tidak spontan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu langsung, dicabut. Yantazi'uhu minal ibad. Allah cabut dari hamba itu tidak langsung dicabut. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Orang yang ngerti agama dan lurus pemahamannya semakin sedikit. Semakin sedikit orang yang lurus pemahaman. Mungkin dia digelari ulama, tapi ulama tidak lurus. Dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam. Na'udzubillah. Ulama-ulama yang Allah masukkan ke hatinya kekhusyukan. Ulama yang benar-benar hatinya khusyuk, takut. Takut berbicara tentang agama tanpa ilmu. Takut dia akan terjatuh kepada penyimpangan sehingga dia sangat berhati-hati. Ulama, dia akan berusaha menjalankan walaupun berat apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu itu. Dia bersabar dengan segala apa yang akan jadi tanggung jawabnya di dunia wal akhir. Ulama yang selalu khusyuk kepada Allah diwafatkan. Hatta idza lam yubqi alimun. Kalau sudah tidak tersisa orang yang alim, orang alim sudah habis. Ittaqadannas ru'usan juhala. Manusia pun mengambil pimpinan-pimpinan yang bodoh. Bodoh tidak ngerti agama. Fasu'ilu fa'aftau bihari ilmu. Pemimpin-pemimpin yang bodoh dimintai fatwa, maka mereka menjawab bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa dallu. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Jadi dia dikatakan ru'us, orang yang di atas manusia semuanya. Ucapannya didengar, tetapi ketika berfatwa tanpa ilmu. Disitulah binasanya umat manusia, meninggalkan ilmu. Dhallu fa'adhallu, sesat dan menyesatkan. Maka ayuhan nas, di masa-masa seperti ini, na'am, hendaklah kita berusaha untuk mau merendahkan hatinya, menyempatkan waktunya duduk di majlis ilmu. Karena ilmu inilah yang akan menjadikan seorang terbimbing di atas siratal mustaqim. Dan hendaklah dia bersungguh-sungguh memegang apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu tersebut dan bersabar atasnya. Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan di dalam riwayatnya, wa alaikum bil ilmi, atas kalian wajib untuk berpegang dengan ilmu. Wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammuq, jauhi oleh kalian berlebih-lebihan ta'ammuq. Fa innahu yaji'u qaumun yatalawwanul kitab wa yudabbiduna wara'a zuhurihim. Nanti akan datang sekelompok kaum yang yatalawwan, dia bersikap talawun dengan kitab, dan dia melemparkan kitab di belakang punggung-punggung mereka. Kitab yang dijadikan pegangan hidup, dia kelab, dia bikin orang itu terkelabui sehingga tidak ngerti mana yang benar, mana yang batil. Dia kelabui manusia dengan kitab itu. Dan mereka telah melemparkan kitab di belakang punggung. Itulah orang yang jelek keadaannya. Peganglah ilmu, ambillah ilmu dari orang yang jelas prinsip dia memegang ilmu tersebut, sehingga dia akan selamat dari segala bentuk penyimpangan, kesesatan yang ini merupakan berujung kepada neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ya, maka sebagaimana telah disebutkan tadi, kita dihamba oleh beliau SAW untuk selalu bersungguh-sungguh menjaga ilmu, berhati-hati dari segala zaman yang jelek. Kita juga dihasung untuk selalu berusaha duduk di majlis ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Nah, salah satu kitab yang ini merupakan prinsip dasar akidah Ahlussunnah di dalam memahami agamanya, mengerti agamanya, akidah tauhid, hak-hak yang harus dia tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah cinta. Nah, dan terakhir kita telah membacakan ucapan Ibnu Abbas. Dan ucapan Ibnu Abbas kita selesaikan, waqad sara amatu mu'akhatinnas. Kata Ibnu Abbas, wa qauluhu, dan sungguh sorot amatu mu'akhatinnas, jadilah keumuman persaudaraan manusia ala amri dunia, karena sebab urusan dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang demikian itu, la yujdi, tidak memberikan manfaat bagi pelakunya sedikit pun. Kata Ibnu Abbas, dan sungguh pada zaman beliau, sorot, jadilah keumuman, kebanyakan manusia di dalam bersaudara, berteman ala amri dunia, hanya karena urusan dunia, bukan karena agama. Yang demikian ini, la yujdi ala ahlihi syai'a, tidak memberikan manfaat bagi pelakunya sedikit pun. Berkata Syekh Utsaimin, kalimat ammah, keumuman, ai aghlabiyah, secara mayoritas. Ini zaman Ibnu Abbas, zaman sahabat. Beliau mengatakan, sungguh pada saat ini persaudaraan itu telah menjadi kebanyakan orang membangun persaudaraan hanya urusan apa? Dunia. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Syekh Utsaimin, ai mawaddatuhum wa masahibatihim. Ai aktsaru mawaddatin nas wa musahabatuhum ala amri dunia. Artinya mereka menjalin rasa cinta dan juga berteman. Aktsaru mawaddah, kebanyakan manusia membangun rasa cinta tadi berteman dengan saudaranya ala amri dunia, hanya karena urusan dunia. Hadza qalahu Ibnu Abbas. Inilah ucapan Ibnu Abbas. Wa huwa ba'idul ahd. Padahal itu zaman yang sangat jauh dari zaman kita. Qaribul ahdi minan nubuwah. Sangat dekat dengan zaman kenabian. Jauh dari kita, dekat dengan zaman kenabian. Itu saja beliau mengatakan kebanyakan manusia membangun rasa cinta terhadap temannya itu hanya karena dunia. Lalu kata Syekh, faida kana nas qad taghayyaru fi zamani. Kalau kondisi manusia telah berubah dalam membangun rasa cinta dengan teman pada zaman Ibnu Abbas, fama baluka binasil yauma. Lalu bagaimana dengan kondisi zaman kita sekarang? Banyak terjadi hubungan berteman, berkumpul dengan seorang, ternyata yang dirembak-rembuk hanya urusan dunia. Bukan karena sebab bagaimana agama semakin baik. Bukan. Tentu kata Syekh, faqad sarat mu'aqatun nas. Sungguh persaudaraan manusia seperti itu. Illa nadir. Kecuali sedikit. Illa nadir. Kecuali sedikit. Ala amri dunia. Atas perkara dunia orang membangun cinta. Bal soro a'dham min dalik. Yabi'una dinahum bidunyahum. Bahkan kata Syekh Utsaimin, bahkan lebih besar keadaannya, jeleknya, mereka yabi'un, menjual prinsip agama mereka dengan dunia. Bayangkan, agama itu mahal, nilainya sangat mahal, hidup mati kita untuk Allah, kok sampai ditukar karena sebab membangun rasa cinta agamanya ditukar. Prinsip agamanya ditukar. Dia ahlu sunnah. Harus memegang sunnah. Mau menukar dengan prinsip bid'ah. Padahal bid'ah mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah. Persaudaraan yang semu. Apalagi sampai menukar dengan syirik. Syirik itu menjadikan dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini tentu lebih jelek keadaan. Nah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha warrasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Dalam kondisi kalian mengetahui. Maksudnya apa? Walamma kana ghalib. Setelah kondisi mayoritas manusia. Ma yahmilu ala khiyanah wal mal. Yang menggiring khianat itu harta. Wahubud dunya. Dan cinta dunia. Aqobaha. Allah susulkan dengannya. Artinya. Hendaklah kita menjadi seorang hamba yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, mengikutinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak itu ujian. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Artinya agama ini nilainya besar. pahala di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia. Jangan sebab karena mencintai dunia, persahabatan karena sebab dunia sampai rela menukar agama dan prinsip sunnahnya. Jangan sampai karena agama ini mahal. Seandainya antum diberikan uang 50 juta. Ini uang 50 juta, kamu sekarang libur. Tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Apa kira-kira jawaban kita? 50 juta. Kecil. Saya tidak butuh. Bagi saya menjalankan ibadah sholat ini jauh lebih besar nilainya daripada sekedar uang 50 juta. Itu orang mukmin. Prinsip harus kokoh. Dunia itu rendah ya ibadah. Kenapa? Rela menjual prinsip agama. Persaudaraan dengan manusia harus dibangun di atas ikhlas agama. Dan itu yang bermanfaat. Al-akhila ba'duhum li ba'din. Al-akhila ba'duhum yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhila, teman dekat, khalil. Pada hari kiamat, kata Allah. Yawma idin, pada hari kiamat nanti. Ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain memusuhi. Orang yang dulu kita cintai, ternyata menjatuhkan kita ke neraka. Kita memusuhi dia. Dia juga memusuhi kita. Ba'duhum li ba'din adu. Saling memusuhi. Ya. Illal muttaqin. Kecuali teman dekat kita yang bertakwa. Teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Yang kita mencintai dia karena Allah. Dia mencintai kita karena Allah. Di atas tauhid, di atas sunnah. Itulah cinta yang bermanfaat. Cinta yang dibangun selain itu. Sirna tidak bermanfaat. Itulah kecintaan terhadap manusia. Ibadah karena Allah. Maka disebutkan wa yustafadu min athari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna lillahi ta'ala awliya. Diambil faedah dari ucapan Ibnu Abbas tadi bahwa Allah Azza wa Jal itu memiliki para wali. Dan walinya Allah itu tidak dibatasi dengan angka tertentu 10, 9, 12. Tetapi wali-walinya Allah itu adalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali, kekasih, pembela orang-orang yang beriman. Iman yang benar. Iman yang benar-benar seperti imannya para sahabat. Karena Allah katakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada orang munafik, beriman kamu seperti imannya para sahabat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami disuruh beriman seperti imannya orang yang bodoh? Orang munafik menuduh sahabat orang bodoh. Ala idahum humus sufaha. Orang munafik itu orang-orang yang bodoh. Dijawab oleh Allah. Jadi orang mukmin yang benar-benar mengikuti keimanannya Nabi dan para sahabat, inilah waliullah. Barakallah. Sehingga seluruh para sahabat itu waliullah. Walaupun tidak semuanya diberi karomah. Karena bukan syarat jadi waliullah harus punya karomah. Kolang-kaling dipukul jadi emas. Tidak harus. Tidak semua sahabat diberi karomah. Tapi waliullah karena mereka orang yang beriman. Dengan iman yang benar. Di dalam ayat yang lain. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sungguhnya wali kalian itu Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. dalam surat Al-Maidah 55. Falailahi awliya. Maka dari ayat ini disimpulkan Allah itu punya para wali. Yatawallawna amroh, yang loyal dengan perintahnya Allah. Wayukimuna dinah, dan berani menegakkan agamanya Allah dan Rasul. Wahuwa yatawallahum bilma'unah wa tasdid, dan Allah pun membela mereka dengan memberi bantuan. Wa tasdid, dan memberikan kelurusan. Wal hifdz wa taufiq, penjagaan dan taufiq. Itulah waliullah. Jadi kesimpulannya apa? Waliullah itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut. Tidak takut menghadapi akhirat. Memang itu kematian yang diharapkan bisa berjumpa dengan Allah, masuk surga. Jadi tidak takut dengan kematian. Karena semuanya akan mati. Kalaupun dia mati, semoga masuk dalam jannahnya. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Walaupun berpisah dengan harta dan anak, tidak sedih. Karena nanti juga di hari kiamat di surga ketemu lagi kalau anak istrinya anak soleh. Siapa waliullah itu? Allah katakan alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang yang bertakwa. Sehingga kata Syekhul Islam, kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Setiap orang yang dia mukmin bertakwa, maka dia itu wali bagi Allah. Jadi kunci jadi waliullah adalah beriman dan bertakwa. Nah, demikian dari faedah ucapan Ibnu Abbas, disimpulkan bahwa Allah memiliki para wali, dan telah disebutkan tanda-tanda wali tadi oleh para ulama kita. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.